1, 2, 3, 4. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang seru bukan मेरा गम मेरी खुशी Sulingnya suling bambu, gendang.